بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. Tentang berita yang besar, hari berbangkit. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. Yang dalam hal itu, mereka berselisih. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Dan gunung-gunung sebagai pasak. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Dan kebun-kebun yang rindang. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Sungguh, neraka Jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. Selain air yang mendidih dan nanah. جَزَاءً وِفَاقًا.